Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini, yaitu malam Sabtu 6 Dzulqa'dah, kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Dan insyaallah kita akan membaca pelajaran ke-14. Barakallahu fikum. Kita buka halaman 82. Kita baca bersama seperti biasa. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Pelajaran yang ke-14. Al-Fityatu. Apa artinya Pak Al-Fityatu? Para pemuda. Jamak ya. Jamak mufradnya apa? Fatan. Al-Fata mufradnya. Kalau Al-Fatatu pemudi, jamaknya Fatayatu. Kalau Al-Fata jamaknya Fityatu, artinya pemuda, Fata. Ini Al-Fityatu jamaknya, berarti artinya para pemuda. Dialog di sini antara para pemuda dengan Hamid. Barakallahu fikum, dan juga nanti Mahmud juga dan Yusuf. Sebagaimana yang akan kita baca. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Kita baca langsung bacaannya ya. Nama yang di samping untuk lebih meringkas enggak kita baca. Assalamualaikum. Betul enggak pelajaran ini 14? Betul, iya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana keadaanmu, wahai pamanku? Bagaimana keadaanmu, wahai pamanku? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Saya dalam keadaan baik, walhamdulillah. Kaifa halukum, man antum? Kaifa halukum, man antum? Bagaimana keadaan kalian dan siapakah kalian? Bagaimana keadaan kalian dan siapakah kalian? Nahnu abna'ud dukturu Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Kami adalah anak-anaknya Dokter Musa. Kami adalah anak-anaknya Dokter Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Abukum sodiki aina ammukum Syekhu Isa. Abukum sodiki aina ammukum Syekhu Isa. Aina ammukum Syekhu Isa. Aina ammukum Syekhu Isa. Aina ammukum Syekhu Isa. Kalau mau kita baca sambung. Aina ammukum Syekhu Musa. Mimnya di doma. Aina ammukum Syekhu Musa. Kalau mau di waqaf. Aina ammukum Syekhu Isa. Di mana paman kalian yaitu Syekh Isa? Bapak kalian adalah temanku. Di mana paman kalian yaitu Syekh Isa? Paman kalian yaitu Syekh Isa. Syekh disitu sebagai badal ya. Badal untuk ammukum. Di mana paman kalian? Siapa paman di situ? Yaitu Syekh Isa. Kalau ammukum dibuang, aina Syekh Isa? Di manakah Syekh Isa? Di situ ada ahlan wa sahlan wa marhaban. ada tiga lafad, ya. Kita artikan satu. Apa artinya tadi? Selamat datang. Nah, itu arti singkatnya. Arti singkat dalam bahasa Indonesia kita cukup artikan selamat datang. Kalau dalam bahasa Arab sebetulnya artinya panjang. Ahlan wa sahlan wa marhaban itu artinya panjang. Naam. Artinya Ibnu Qutaybah rahimahullah menjelaskan arti dari ahlan adalah ahlan ay ataita ahlan la ghurba'a fa annis wala tastauhis. Itu artinya ahlan itu ay ataita ahlan. Artinya engkau mendatangi ahlan. Ahlan itu keluarga. Atau kalau bukan keluarga artinya orang-orang, kumpulan orang gitu ya. Engkau mendatangi orang-orang yang la ghurba'a, yang tidak ada keasingan. Maksudnya yang tidak asing bagimu. Fa'annis, maka hendaknya engkau senang. Hendaknya engkau apa namanya? Jangan khawatir, takut dan seterusnya gitu. Wala tastauhis, jangan engkau merasa asing, jangan engkau merasa khawatir. Itu arti dari apa? Ahlan. Ahlan, singkatnya ahlan. Keluarga atau teman. Artinya apa? Artinya menyambut. Bahwasanya engkau ini bertemu dengan nih keluarga. Dengan orang-orang yang dia itu seperti keluargamu. Gitu ya. Kalau ahlan artinya apa? Keluarga kan? Meskipun yang ditetangi bukan keluarga, tapi maksud ucapan ini menyambut orang tersebut. Engkau mendatang, kita kedatangan keluarga atau engkau mendatangi keluarga. Gitu. Sehingga apa? Sehingga engkau enggak perlu khawatir, enggak perlu takut, enggak ada keasingan padamu, jangan engkau khawatir. Gitu ya. Ibnu Qutaybah mengatakan, Ibnu Qutaybah rahimahullah berkata artinya apa? Ataita ahlan la ghurba'a fa'annis wala tastauhis. Engkau mendatangi keluarga yang tidak ada keasingan bagimu. Nah, maka hendaknya engkau bersikap senang, biasa, jangan engkau merasa khawatir, merasa asing. Nah, itu arti apa? Ahlan. Kalau arti sahlan, sahlan artinya apa? Kalau sahlun apa arti sahlun? Mudah kan? Nah, demikian arti sahlan artinya, kata beliau artinya, ai ataita sahlan la hasanan. Engkau mendatangi kemudahan yang tidak ada kesusahan. Artinya apa? Artinya engkau datang kepada kita, kepada orang yang berhadapan, yang dikatakan ahlan wa sahlan wa marhaban ya. Artinya apa? Engkau mendatangi perkara yang mudah. Tidak ada kesulitan. Engkau akan dipermudah. Gitu. Artinya apa? Sambutan. Sambutan kepada orang lain. Bahasanya kita atau engkau ini datang kepada perkara yang akan membuat mudah. Nah, karena itu beliau berkata ataita sahlan la hasanan. Engkau mendatangi kemudahan yang tidak ada kesusahan padanya. Nah, dan arti marhaban artinya apa? Ataita rahban ay si'atan. Artinya engkau mendatangi rahban. Rahban itu perkara yang luas. Rahbatul masjid berarti serambi masjid. Ada apa rahban artinya? Aisyatan, siatan artinya luas. Engkau mendatangi perkara yang luas, artinya engkau akan mendapatkan keluasan, enggak ada kesusahan, kesempitan bagimu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kata beliau hadal uslub al maksud minhu addu'a lil mukhatab. Metode ini, metode mengucap kepada orang yang datang, ucapan kepadanya ahlan wa sahlan wa marhaban, ini metode untuk apa? Maksud adalah untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang diajak bicara. Metode ucapan ini ahlan wa sahlan wa marhaban adalah termasuk metode untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang diajak bicara, yaitu bagi orang yang datang tadi. Yang isi doanya apa? Apa tadi? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Singkatnya engkau akan mendapati kemudahan, sahlan yang apa tadi? Ahlan engkau mendatangi keluarga, yaitu apa namanya? Bukan orang asing yang mendatangi, ini teman dekatmu atau keluargamu. Dan marhaban apa? Perkara yang luas. Artinya apa di sini? Doa, penyambutan. Nah, penyambutan yang artinya doa kepada orang yang datang diberikan dengan tiga perkara tadi. Yaitu apa? Dianggap sebagai keluarga. Nah, diberikan kemudahan dan keluasan. Nah, itu arti ahlan wa sahlan wa marhaban dalam bahasa kita ringkasnya selamat datang. Nah, artinya beda jauh ya. Nah, artinya beda jauh diartikan ya. Cuman kalau diartikan yang seperti tadi, ahlan wa sahlan wa marhaban terlalu panjang. Dan juga harus ada penjelasan. Iya enggak? Nah, itu artikan ya. Sehingga diartikan singkat, selamat datang. Itu sudah cukup. Nah, kita lanjutkan. Ya, apa tadi? Nah, sekarang yang bawahnya ya. Ahaduhum, yaitu salah seorang pemuda berkata, huwa maridun, huwal an fil mustashfa. Huwa maridun, huwal ana fil mustashfa. Nah, dia sakit, dia sekarang berada di rumah sakit. Dia sakit, dia sekarang berada di rumah sakit. Nah. Syafahullahu man hadhihi tiflatul lati ma'akum. Syafahullahu man hadhihi tiflatul lati ma'akum. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum. Antum di situ ada tak marbutoh enggak? Ada. Ada, berarti man hadhihi tiflatu. Tiflatu artinya anak kecil perempuan, bayi perempuan atau anak kecil yang dia itu perempuan. Karena itu memakainya apa? Memakainya alati dan juga memakai hadihi isim isyaronya. Iya enggak? Nah. Ya, kita ulang. Syafahullahu man hadhihi tiflatu lati ma'akum. Syafahullahu man hadhihi tiflatul lati ma'akum. Semoga Allah menyembuhkannya. Siapakah anak kecil perempuan ini yang bersama kalian? Semoga Allah menyembuhkannya. Siapakah anak kecil perempuan ini bersama kalian? Ya, siapakah anak kecil ini yang bersama kalian? Siapakah anak kecil ini yang bersama kalian? Nah, di situ syafahullah, syafa itu fi'il madi ya. Syafa itu fi'il madi. Ha, di situ ada hu kan bacanya. Itu sebagai objek. Maful bihi yang ditaruh di depan. Maksud ditaruh di depan, datang sebelum pelaku, sebelum fa'il. Mana fa'ilnya? Allahu. Lafzul jalalah Allah itu sebagai fa'il, pelaku. Nah, barakallahu fikum. Jadi objek itu secara asal setelah fa'il. Ya, itu ya. Fi'il, fa'il, lalu objek. Kan gitu. Namun juga terkadang objek ditaruh di depan sebelum pelaku. Seperti dalam contoh sekarang. Syafahullahu. Semoga Allah menyembuhkannya. Nah, kalau objek yang ditaruh di belakang seperti syafallahu Muhammadan. Allah menyembuhkan Muhammad. Atau semoga Allah menyembuhkan Muhammad. Itu kan? Syafallahu Muhammadan. Syafanya fi'il, madi, Allah lahul jalalah sebagai fa'il, pelaku, Muhammadan sebagai apa? Objek. Nah itu. Nah itu kalau objek, kalau bentuk kalimatnya berupa fi'il, fa'il, dan objek. Kalau yang di sekarang bentuk kalimatnya berupa fi'il, objek, kemudian fa'il. Syafahullahu artinya semoga Allah menyembuhkannya. Nah, dan di situ kenapa kita artikan semoga? Nah, padahal kalau fi'il madi itu diartikan telah. Iya kan? Syafa fi'il madi artinya kan telah. Telah menyembuhkan. Kalau kita artikan fi'il madi, syafahullahu, Allah telah menyembuhkannya. Syafahullahu, Allah telah menyembuhkannya. Betul, betul apa enggak? Maka jawabannya, lihat kepada konteks kalimat, kenyataan kalimat ketika itu diucap. Lihat kepada kenyataan, pengucap ketika mengucap kalimat tersebut. Lihat kepada kenyataan pengucap ketika mengucap kalimat tersebut. Sebagai contoh misal, contoh ya, misalkan Mas Dimas sakit. Ana tanya ke Abu Salma. Nah, bagaimana kabar Mas Dimas? Nah, kemudian Abu Salma berkata, dia sakit, huwa maridun. Ketika bilang gitu, dia masih sakit. Ana bilang, syafahullahu. Semoga Allah menyembuhkannya. Berarti arti dari syafahullah di situ artinya doa. Semoga Allah menyembuhkannya. Nah, namun doanya dalam bentuk kalimat berita. Semoga syafahullah artinya apa? Allah menyembuhkannya. Kalimat berita itu ya, karena dalam bahasa Arab ada kalimat ada dua. Pertama ada kalimat berita, yang kedua kalimat perintah. Nah itu kalimat kalimat yang berupa khobar, ada kalimat yang berupa insya. Nah, terkawatikum. Nah, tapi kalau Mas Dimas sudah sembuh dari sakit, Ana tanya Abu Salma bagaimana kabar Mas Dimas? Abu Salma bilang, nah sedang pergi keluar. Atau Abu Salma bilang, syafahullah. Nah, berarti artinya apa? Allah telah menyembuhkannya. Ucapan ini karena dia sudah sembuh, masih sudah sembuh ya. Ketika anak tanya, bagaimana kabarnya? Antum jawab, Abu Salamah jawab, syafahullahu. Artinya apa? Allah telah menyembuhkannya. Nah, maka ini diartikan yang sesungguhnya. Mengartikan berita sekarang. Syafahullahu, Allah telah menyembuhkannya. Karena apa? Ucap ini. Karena lagi memberitakan bahwasanya Mas Dimas telah sembuh dari sakit. Sehingga diberitakan apa? Syafahullahu, Allah telah menyembuhkannya. Nah, berbeda kalau ucapan ini diucapkan kepada orang yang masih sakit. Syafahullahu artinya apa? Semoga Allah menyembuhkannya. Bisa dimengerti enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini termasuk di antara pembahasan balaghah ada pembahasan yang namanya jumlah khobariyah, tapi maksudnya jumlah insya'iyah. Kalimat-kalimat berita, namun yang dimaksud adalah kalimat perintah. Karena kalimatnya ada dua, ada kalimat perintah, ada kalimat berita. Ada jumlah khobariyah, artinya kalimat berita, ada jumlah insya'iyah, ada kalimat insya'. Insya' itu arti singkatnya perintah. Gitu ya. Nah, berkata-kata diantaranya apa? Bentuk kalimat berita yang isinya perintah, yang seperti kita ucap ini, syafahullahu, semoga Allah menyembuhkannya. Kan? Ya, menyembuhkannya. Nah, kalau orang yang mengerti pembahasan ini, diartikannya enggak sesuai dengan lafaz yang ada. Diartikannya kepada uslub, metode Arab dalam mengucap kata tersebut. Gaya bahasanya seperti itu orang Arab mengucap. Dengan menggunakan kalimat berita, namun maksudnya adalah perintah. Nah. Itu akan luas ketika di babnya ya, bab tentang menjelaskan tentang kalimat berita, maksudnya perintah. Nah. Ya, syahidnya di sini kita akan mengartikan beberapa kata yang artinya dia itu berita namun diartikan perintah. Semoga Allah menyembuhkannya. Itu artinya insya, artinya berupa doa. Kan yang dimaksud insya itu diantaranya doa, perintah, larangan, angan-angan dan seterusnya itu disebut insya. Ya. Termasuk ucapan semoga, artinya doa. Berarti dia masuk dalam bab perintah. Doa itu masuk dalam bab perintah. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Hiya ukhtuna. Dia adalah saudari kami. Masmuha. Siapakah namanya? Nama siapa ini? Nama siapa yang dimaksud? Ukhtun. Tiflatu. Anak kecil perempuan tadi. Nah. Ismuha Laila. Namanya Laila. Aina baitukumul jadidu? Di manakah rumah kalian yang baru? Nah. Al-jadidu kedudukannya sebagai na'at. Na'at itu apa? Sifat. Gitu ya. Nah, aina itu sebagai khobar muqaddam, baitukum sebagai mubtada yang diakhirkan. Khobar muqaddam itu khobar yang diawalkan. Baitukum sebagai mubtada muakhir, mubtada yang ditaruh di belakang. Maksudnya kalau mubtada itu biasanya taruh di depan. Namun konteks sekarang menghendaki khobar harus di depan. Kenapa? Karena khobarnya berupa kata tanya, yang namanya kata tanya itu harus di depan, kata orang Arab. Sehingga khobarnya taruh di depan. Aina baitukumul jadidu? Di manakah rumah kalian yang baru? Nah, jadi aina sebagai khobar yang diterangkan, yang menerangkan, baitukum yang diterangkan, ya, khobar sebagai mubtada, ja'al jadidu sebagai na'at, sifatnya, sifat untuk bait. Nah, barakallahu fikum. Kenapa ada alif lam al jadidu? Karena dia sifat untuk baitukum, na'at untuk baitukum. Baitukum di situ isim ma'rifat. Baitukum isim ma'rifat, sehingga sifatnya juga harus ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Baitukum, ma'rifatnya dengan mudof. Mudof kepada ma'rifat. Mudofnya kepada domir. Domir itu ma'rifat. Bait mudof, kumnya mudof pun ilai kan? Sehingga sifatnya harus dikasih alif lam, al-jadidu. Karena sifat yang ma'rifat itu harus ma'rifat. Sifat untuk yang ma'rifat harus ma'rifat. Sifat untuk nakiro harus nakiro. Sifat untuk mudakar harus mudakar. Gitu ya? Nah, insya Allah bisa dimengerti nanti tentang ma'rifat nakiro. Tentang ma'rifat nakiro akan bisa lebih dimengerti membaca kitab apa itu judulnya? Pengantar Nahu dan syarab. Di situ ada isim terbagi menjadi, ditinjau dari kejelasannya, isim terbagi menjadi dua. Antum buka, isim ditinjau dari kejelasannya terbagi menjadi dua, yaitu isim arifah dan isim nakirah. Nah, di situlah nanti akan dibahas, kalau mudhof kepada ma'rifat adalah isim arifat. Nah, sehingga sifatnya memakai ma'rifat. Al-jadidu di sini sifatnya memakai ma'rifat. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Baitun al-jadidu qaribun minal matari. Baitun al-jadidu qaribun minal matari. Rumah kami yang baru dekat dengan bandara. Rumah kami yang baru dekat dengan bandara. Nah, kalau artikan panjang kita artikan, rumah kami yang baru adalah rumah yang dekat dengan bandara. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Baituna mubtada. Mana khabarnya? Dengarkan. Rumah kami yang baru adalah rumah yang dekat dengan bandara. Rumah kami yang baru adalah berarti qaribun adalah dekat dengan bandara. Nah, qaribun sebagai khobar, baituna sebagai mubtada, al-jadidu sebagai sifat. Na'at. Nah, seperti yang kita baca di atas, baitukumul jadidu, sifat enggak? Sifat. Di sini juga al-jadidu sebagai sifat. Nah, maksudnya dipahamkan tentang mana sifat, mana khobar, supaya enggak salah dalam mengartikan. Berarti diartikan secara kaidah nahu, kita artikan apa? Rumah kami yang baru adalah rumah yang dekat dengan bandara. Nah, gitu kan? Kalau arti ringkasnya, rumah kami yang baru dekat dengan bandara. Nah, itu. Berarti khabarnya kharibun khabarnya. Kelanjutan, a'antum fil madrasati tsanawiyyati. A'antum fil madrasati tsanawiyyati. Apakah kalian berada di madrasah SMA? Apakah kalian berada di madrasah SMA? La, nahnu bil jami'ati. La, nahnu bil jami'ati. Tidak, kami berada di universitas. Ya, kami berada di universitas. Ana fil kulliyatil Ana fil kulliyatil handasati. Ana fil kulliyatil handasati. Saya di fakultas teknik. Saya di fakultas teknik. Wa Mahmudun fi kuliyati tibbi. Wa Mahmudun fi kuliyati tibbi. Dan Mahmud di fakultas kedokteran. Dan Mahmud berada di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu fi kuliyati syariati. Ibrahimu fi kuliyati syariati. Dan Ibrahim berada di fakultas syariat. Dan Ibrahim berada di fakultas syariat. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Dan Yusuf dia berada di fakultas ekonomi. Dan Yusuf berada di fakultas ekonomi. Nah, tijarah itu perdagangan, bisa juga diartikan ekonomi. Atau ada enggak fakultas perdagangan? Enggak ada, adanya ekonomi kan? Ya, berarti fakultas ekonomi. Nah, Fakultas Perdagangan Internasional. Oh, jurusan. Dari fakultasnya masuk ekonomi kan? Nah, kita lanjutkan. Mandalikal fatal ladzi fi sayyaratikum. Mandalikal fatal ladzi fi sayyaratikum. Fi sayyaratikum. Fi sayyaratikum. Siapakah pemuda itu yang berada di mobil kalian? Siapakah pemuda itu yang berada di mobil kalian? Huwa zamili. Wa zamili. Dia adalah temanku. Dia adalah temanku. Nah, zamil teman sejawat. Biasanya kalau sejawat berarti sekelas atau yang semisalnya ya. Nah, min aina huwa? Min aina huwa? Dari mana dia? Dari mana dia? Huwa min Inggaltara. Huwa min Inggaltara. Dia berasal dari Inggris. Dia berasal dari Inggris. Masmuhu? Masmuhu. Siapakah namanya? Siapakah namanya? Ismuhu Williamu. Ismuhu Williamu. Namanya adalah William. Namanya adalah William. Amuslimun huwa? Amuslimun huwa. Apakah dia seorang Muslim? Apakah dia seorang Muslim? La huwa Nasraniyun abuhu ustadhi. La huwa Nasroniyun abuhu Usadi. Bukan, dia adalah seorang Nasrani. Bapaknya adalah Ustadku. Bukan, dia adalah seorang Nasrani. Bapaknya adalah Ustadku. Ismuhu Dukturu Idwar. Idwardu. Idwardu. Idwardu. Idwardu. Namanya adalah Dr. Idwar. Namanya adalah Dr. Idwar. Nam. Bisa dokter ya, karena dalam bahasa Arab dokter ditulis duktur, dokter juga duktur. Kalau kita DR untuk dokter, kalau D-nya besar untuk dokter, gitu kan? Maksudnya di sini duktur di sini bisa artinya dokter, bisa dokter. Tapi kelihatannya sih dokter di sini. Kalau iya, kalau dia itu pengajar universitas, dosen dan sebagainya biasanya sebagai dokter kan? Tapi kalau bicaranya di rumah sakit dan seterusnya berarti dia dokter. Nah, bapaknya anaknya Nasrani, bapaknya ustaz guruku ya, ustaz guruku. Guru berarti kemungkinan dokter. Gitu kan? Nah, artinya di sini berarti dokter Edward. Edward. Nah, bukan Edward, bukan. Edward. Edward. Ya, mungkin bahasa Inggris apa? Edward. Edward ya. Assalamualaikum. Yahdihimillahu ilal Islam. Bawahnya? Enggak ada antum. Oh, beda ya. Kalau di anak ada tulisan semoga Allah memberi hidayah kepada keduanya kepada Islam. Semoga Allah menunjuki keduanya. Semoga Allah menunjuki keduanya kepada Islam. Yahdihimillahu ilal Islam. Ya kita ilal Islam. Kita lanjutkan. Adahabtum ilal mustashfa li ziyarati amikumul yauma. Adahabtum ilal mustashfa li ziyarati amikumul yauma. Disambung. Amikumul yauma. Nah, disambung karena ketemu dua sukun. Disambung ya. Ulang. Adahabtum ilal mustashfa li ziyarati amikumul yauma. Adahabtum ilal mustashfa li ziyarati amikumul yauma. Naam dahabna. Naam dahabna. Tadi dari kan belum? Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Naam dahabna. Naam dahabna. Iya, benar, kami telah pergi. Benar, kami telah pergi. Naam. Barakallahu fikum. Itu bacaan pada pelajaran ke-14. Nah, kemudian berikutnya kita akan masuk ke tamarin, latihan-latihan. Ada pertanyaan sebelum masuk ke latihan? Kalau enggak ada berarti kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Poin pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini jawabannya tidak sesuai dengan bacaan ya. Sesuai dibaca dijawab bisa dengan jawaban sendiri. Yang penting sesuai dengan penggunaan domirnya. Nah, domir man antum berarti antum sih orang yang diajak bicara, antum gitu kan. Nah, jawabannya berarti kalau siapa kalian jawabannya kami. Kan gitu. Siapa kalian? Kami adalah para siswa. Jangan siapa kalian? Kalian para siswa. Berarti salah dalam jawab. Siapa kalian? Jawabannya kami adalah para siswa. Berarti yang dari antum menjadi nahnu. Gitu ya. Iya, yang kita man antum. Siapa kalian? Maka jawabannya apa? Nahnu tulabun. Jangan man antum? Antum tulabun. Berarti salah. Iya enggak? Siapa kalian? Jawabannya kalian santri. Kalian para siswa. Kalau itu berarti dia bicara sendiri, enggak bicara dengan orang lain. Nah, kalau konteks antum ini berarti kita ngajak bicara orang lain. Yang jumlahnya banyak kita pakai antum. Kalian artinya. Kalau jumlahnya satu orang kita bilang apa? Anta. Artinya kamu, gitu ya. Nah. Begitu seterusnya ya. Man antum, aina baitukum, di mana rumah kalian? Nah, kalau di mana rumah kalian berarti jawabannya rumah kami di titik-titik. Nah, gitu. Mar robbukum, siapa rob kalian? Berarti jawabannya rob kami titik-titik. Siap jawab enggak? Atau kita jawab bareng? Siap. Kalau siap silakan dijawab. Ya, nomor satu coba. Man antum, baca. Man antum artinya siapakah kalian? Iya. Jawabannya nahnu tullabun. Nah, nahnu tullabun. Kami adalah para siswa. Nah, nomor dua. Aina baitukum? Artinya di manakah rumah kalian? Di manakah rumah kalian? Betul. Jawabannya rumah kami baituna. Berarti baituna. Baituna fi Kali Bogor misalkan. Kali Bogor. Kali Bogor itu. Kali Bogor di sini di Pondok Bogor tuh, atau baituna fil Ma'had Al-Faruq di Kali Bogor. Nah, rumah kami di Ma'had Al-Faruq di Kali Bogor. Baituna fi Ma'had Al-Faruq Kali Bogor. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, ya, ganti. Man rabbukum? Man rabbukum artinya siapa rob kalian? Ya, jawabannya wallahu rabbuna. Allahu rabbuna atau di balik rabbuna rabbuna Allah. Rabbuna Allahu. Rabbuna Allahu. Ya, boleh jawabannya Allahu rabbuna. Boleh juga rabbuna Allahu yang lebih tepat untuk ikut konteks bacaan berarti rabbuna Allahu. Nah, itu. Rabbuna Allahu. Nah, Allah rabb kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah. Nomor 4. Ma lughatukum? Apa bahasa kalian? 6, jawabannya lughatuna al-arabiyatu. Naam. Kalau sekarang di Indonesia bilangnya al-indonesiatu. Lughatuna al-indonesiatu. Bahasa kami adalah bahasa Indonesia. Naam. Nomor 5, kita baca bareng apa? Mau? Ya, kita baca bareng ya. Ya, kita baca bareng. Aina madrasatukum? Aina madrasatukum? Di manakah sekolahan kalian? Di manakah sekolahan kalian? Madrasatuna? Madrasatuna fil Ma'had Al-Faruq Kali Bogor di Purwokerto. Madrasatuna fil Ma'had Al-Faruq Kali Bogor di Purwokerto. Di Purwokerto. 6. A'antum muslimuna? A'antum muslimuna? Apakah kalian orang-orang muslim? Apakah kalian orang-orang muslim? Naam, nahnu muslimuna. Naam, nahnu muslimuna. Benar, kami adalah orang-orang muslim. Benar, kami adalah orang-orang muslim. Afi baitikum hadiqatun. Afi baitikum hadiqatun. Apakah di rumah kalian ada kebun? Apakah di rumah kalian ada kebun? Jawabannya iya apa tidak? Iya. Berarti la. La, gitu ya kalau jadi la. 6. La yujadu hadiq la tujadu hadiqatun fi baitina. Nah, kalau iya kalau enggak ada bilang gitu atau pakai ma. La ma fi baitina hadiqatun. Kalau pakai ma. La ma fi baitina hadiqatun. Coba gitu. La ma fi baitina hadiqatun. La ma baitina. La la ma fi baitina. Diulang. La ma fi baitina hadiqatun. La ma fi baitina hadiqatun. Tidak ada kebun di rumah kami. Tidak ada kebun di rumah kami. A'indakum sayyaratun? A'indakum sayyaratun? Apakah kalian memiliki mobil? Apakah kalian memiliki mobil? Punya apa tidak jawabannya? Tidak. La ma indana sayyaratun. La ma indana sayyaratun. Nah, indakum menjadi indana ya. La ma indana sayyaratun. Artinya tidak. Tidak, kami tidak memiliki mobil. La sama ma artinya sama. La artu tidak, ma juga tidak. Nah, ini harus diulang. La ma indana. Harus diulang. Aina mudarrisukum? Aina mudarrisukum? Di manakah guru kalian? Di manakah guru kalian? Mudarrisuna fil fasli. Mudarrisuna fil fasli. Nah, guru kami berada di kelas. Guru kami berada di kelas. Atau fil maktabati gitu ya. A'antum mudarrisuna. A'antum mudarrisuna. Apakah kalian para guru? Apakah kalian para guru? Naam. Apa? Jawabannya? La. La. Ma nahnu? Ma nahnu bi mudarrisin. Bi mudarrisin. Atau la ma nahnu mudarrisun. Nah, boleh kasih bak, boleh enggak? La ma nahnu mudarrisun. Nah, bukan kami bukanlah para guru. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita baca nomor 2. Kita lanjutkan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ya, kita baca bareng. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Kami adalah orang-orang Islam. Kami adalah orang-orang Islam. Kalau diganti ana menjadi ana muslimun. Jadi wawu dan nunnya dibuang. Ana muslimun. Gitu kan? Karena nahnu dipakai wawu dan nun supaya sama antara mubtada dan khobar. Antara yang diterangkan dan yang menerangkan itu sama. Sama-sama apa? Jamak. Nahnu memiliki arti jamak, muslimun juga jamak. Kan gitu. Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kami. Allah adalah Rabb kami. Nah, makanya na di sini karena memiliki arti kami. Kalau nahnu artinya apa? Kami. Bedanya apa? Na dengan nahnu. Kalau nahnu domir munfasil. Domir yang terpisah. Yang dia itu berdiri sendiri bisa untuk memulai pembicaraan. Nahnu muslimuna gitu ya, mulai pembicaraan. Kalau na di situ domir mutasil, domir yang bersambung. Artinya dia harus bersambung. Kadang bersambung dengan fi'il, kadang bersambung dengan isim. Kalau bersambung dengan isim, bisa diartikan kata ganti kepemilikan. Nah, karena dia memiliki arti kepemilikan. Kedudukannya apa? Mudhof ilaih kalau dengan isim. Allahu Rabbuna. Rabb, Allah adalah Rabb kami. Allah adalah Rabb milik kami. Kan itu, kepemilikan. Tapi singkatnya Allah adalah Rabb kami. Tidak bisa berdiri sendiri mengucapkan na Allahu Rabbu. Ini enggak bisa. Dia harus bersambung, harus Rabbuna. Harus bersambung. Maksud bersambung di sini dia harus mudhof ilaih dengan isim. Gitu ya. Itu namanya bersambung, harus mudhof. Meskipun tulisannya bisa misah. Kadang-kadang tulisan misah kan? Seperti kalau misalkan isimnya berakhiran ra. Apa yang berakhiran ra contohnya? Berikan contoh isim yang berakhiran ra. Hah? Tajirun, tajiruna. Pedagang kami. Tajiruna, tajiruna, pedagang kami. Tajiruna. Nun dengan ra nyambung enggak hurufnya? Enggak nyambung karena enggak boleh disambung. Kan itu. Namun artinya nyambung di artinya. Kenapa artinya mudhof ilaih? Artinya satu kesatuan. Domirna ini domir yang kedudukannya jar, mudhof ilaih ini harus bersambung. Dengan apa? Dengan isim. Atau bersambung dengan fi'il kalau sebagai maf'ul bihi. Nah, bersambung dari sisi apa? Dari sisi arti. Bukan dari sisi tulisan. Kalau dalam tulisan bisa bersambung, bisa enggak. Tergantung hurufnya bisa nyambung atau enggak ya. Kalau isim yang berakhiran ro, jelas enggak bisa disambung dengan setelahnya. Zai juga enggak bisa disambung dengan setelahnya. Kan itu. Nah, assalamualaikum. Bisa dimengerti ini? Jadi Allahu Rabbuna, Rabbuna Allah adalah Rabb kami. Nah, nahnu dan na artinya sama. Kami. Bedanya kalau nahnu itu domir yang terpisah yang bisa memulai pembicaraan, kalau na domir yang bersambung yang dia harus bersambung dengan isim atau fi'il. Bersambung, berarti dia adanya di belakang, bukan di depan. Itu artinya. Nah, kita lanjutkan. Wal Islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Wal Islamu dinuna. Apa? Apa yang antum baca? Yang tadi. Al Islamu dinuna. Ya, baca penyantum. Ya. Nahnu ulang. Nahnul muslimuna. Nahnul muslimuna. Kami adalah orang-orang Islam. Kami adalah orang-orang Islam. Al Islamu dinuna. Al Islamu dinuna. Islam adalah agama kami. Islam adalah agama kami. Wallahu Rabbuna. Wallahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kami. Allah adalah Rabb kami. Wa Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiyuna. Wa Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiyuna. Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kami. dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kami. Wal Qur'anu dusturuna. Wal Qur'anu dusturuna. Dan Al-Qur'an adalah undang-undang kami. Dan Al-Qur'an adalah undang-undang kami. Wal Ka'batu kiblatuna. Wal Ka'batu kiblatuna. Dan Ka'bah adalah kiblat kami. Dan Ka'bah adalah kiblat kami. Wal Arabiyatu lughatuna. Wal Arabiyatu lughatuna. Dan bahasa Arab adalah bahasa kami. Dan bahasa Arab adalah bahasa kami. Naam, barakallahu fikum. Itu nomor satu. Sekarang kita baca nomor dua. Sambil memperhatikan terjemahan ya. Naam. Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Di manakah guru kalian wahai saudara-saudara? Di manakah guru kalian wahai saudara-saudara? Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Dia sekarang telah keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Dia sekarang telah pergi dari kelas dan pergi. Telah pergi dari kelas ya. Dan keluar ke ruang guru. Kharaja artinya keluar. Dia telah keluar sekarang dari kelas, wadahaba dan telah pergi ke kepala sekolah. Ulang. Dia sekarang telah keluar dari kelas dan telah pergi ke kepala sekolah. Dia sekarang telah keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Nah. Berikutnya. Fi ayyi syari'in baitukum? Fi ayyi syari'in baitukum? Di jalan manakah rumah kalian? Di jalan manakah rumah kalian? Baituna fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Baituna fil syari'il ladzi amamal mahkamati. Rumah kami di jalan yang berada di depan kehakiman. Rumah kami berada di jalan yang berada di depan kehakiman, maksudnya kantor hakiman. Kan. Rumah kami berada di jalan yang depan kantor kehakiman. Naam. Abuna sodiku ammikum. Abuna sodiku ammikum. Bapak kalian adalah teman paman kalian. Bapak kalian adalah teman kalian. Teman bapak kalian. Teman paman kalian. Paman. Iya, ulang. Bapak kalian adalah teman paman kalian. Bapak kalian adalah teman paman kalian. Sambil perhatikan ketika antum mendapati sesuatu kata harokat atau arti yang membingungkan, nanti setelah selesai antum tanya. Nah, antum mudarrisuna. Antum mudarrisuna. Apakah kalian para guru? Apakah kalian para guru? La, nahnu attiba'u. La, nahnu atibba'u. Bukan, kami adalah para dokter. Bukan, kami adalah para dokter. A'antum abna'ul mudiri. A'antum abna'ul mudiri. Apakah kalian anak-anaknya para mudir? Apakah kalian anak-anaknya para mudir? La, nahnu hafadatuhu. La, nahnu hafadatuhu. Bukan, kami adalah cucu-cucunya. Bukan, kami adalah cucu-cucunya. Madrasatuna. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Sekolahan kalian sekolahan kami adalah sekolahan yang besar dan sekolahan kalian adalah sekolahan yang kecil. Sekolahan kami adalah sekolah yang besar dan sekolahan kalian adalah sekolah yang kecil. Nah, arti singkatnya, sekolahan kami besar, sekolahan kalian kecil. Gitu ya. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Lana hadiqatun jamilatun. Hadiqatun. Lana jamilatun. Jamilatun fi tilkal qaryati. Nah, kami memiliki kebun yang indah di desa itu. Kami memiliki kebun yang indah di desa itu. Akhuna talibun fi kuliyati tibbi. Akhuna talibun fi kuliyati tibbi. Fi kuliyati tibbi. Saudara kami adalah mahasiswa di fakultas kedokteran. Saudara kami adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Nah, talibun, pelajar, mahasiswa, murid, santri, semuanya artinya talibun. Antum juga talibun. Ya. Nah, artinya sih pencari talibun tuh. Talabayat tubuh artinya mencari. Namun yang dicari ilmu. Talabul ilmi, penuntut ilmu. Namun dalam bahasa kita penuntut ilmu kalau tingkatnya SD, SMP, SMA disebut murid. Iya kan? Kalau yang kuliahan dibilangnya apa? Mahasiswa. Gitu enggak? Kalau yang di pondok dibilangnya santri. Gitu ya. Apalagi terus? Kalau yang mencari apa lagi? Nah, barakallahu'alaikum. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 10? Ya. A'antum at-tiba'u. A'antum at-tiba'u. Apakah kalian para dokter? Apakah kalian para dokter? Nah, para dokter ya. Apakah kalian para dokter? Ba'buna at-tiba'u wa ba'buna muhandisuna. Ba'buna at-tiba'u wa ba'buna muhandisuna. Sebagian kami adalah para dokter dan sebagian kami adalah para arsitek. Sebagian kami adalah para dokter dan sebagian kami adalah para arsitek. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Aina dhahabtum ya ikhwanu? Aina dhahabtum ya ikhwanu? Kemana kalian telah pergi, wahai saudara-saudara? Kemana kalian yang telah pergi, wahai saudara? Dhahabna ila suqi. Dhahabna ila suqi. Kami telah pergi ke pasar. Kami telah pergi ke pasar. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan enggak? Iya. Iya, apa pertanyaannya? Nomor berapa? Nomor 3. Artinya bahasa tadi. Nomor 3. A fi fi fi ayyi syari'in. Nah, fi ayyi syari'in itu ya. Itu artinya di jalan manakah? Ayyi itu mana? Manakah ayyi itu? Syari'in artinya jalan. Di jalan manakah rumah kalian? Fi ayyi. Ayyi artinya manakah? Di jalan manakah rumah kalian? Ngartikannya dibalik. Itu. Terus jawabannya baituna fi syari'i alladhi amamal mahkamati. Rumah kami di jalan yang berada di depan kantor kehakiman. Nah. Kita lihat apa ada pertanyaan di grup WhatsApp. Nah, nggak ada pertanyaan ya? Ya, kalau sudah nggak ada, berarti kita cukup ya apa? Ya, nomor 6, nomor 4. Nomor 4. Abuna. Abuna sodiku amikum. Abuna mubtada bapak kalian, bapak kami. Kami ya. Tadi ngartikan bapak kalian ya? Bapak kalian. Iya, afan. Yang betul bapak kami. Jadi berarti artikannya enggak konsen, enggak konsentrasi. Abuna bapak kami, sodiku amikum adalah teman paman kalian. Bapak kami adalah teman paman kalian. Nah, aksanta, baiknya begitu. Kalau ngartikan enggak pas, itu bisa jadi apa namanya? Konsentrasinya enggak nyambung. Gitu ya, ketika diingatkan jadi mengerti, paham, oh itu betul. Ada lagi? Nah, jadi yang abuna sodiku amikum artinya bapak kami adalah teman paman kalian. Nah, nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti, nah kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.